Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Arsalahullahu rahmatan lil alamin. Para pendengar RRI yang berbahagia, pada hari ini kita akan mengkaji ayat 19 dari surat Hud. Surat Hud terkait erat dengan Nabi Hud, walaupun isinya banyak menceritakan tentang kebenaran wahyu dan musibah yang diderita oleh orang-orang yang tidak mengindahkan wahyu atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat ke-19 yang kita kaji pada hari ini masih mengkaji seputar kebenaran wahyu tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Allazina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati hum kafirun." Yaitu orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan menghendaki supaya jalan itu bengkok. Mereka itulah orang-orang yang tidak percaya akan adanya hari akhirat. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat siapakah orang yang berdusta terhadap Allah, siapakah orang yang telah menzalimi dirinya sendiri, siapakah yang telah membuat jalan hidupnya gelap, siapakah yang mau dilaknat oleh orang, siapakah yang mau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jawabannya pada ayat 19 ini ada 3. Yang pertama, yasudduna an sabilillah. Orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah, berarti dia telah mendustakan Allah, telah membuat jalan hidupnya gelap, dan telah mempersiapkan dirinya untuk dilaknat oleh Allah dan manusia. Yang kedua, wayabghunaha 'iwaja. Jalan Allah yang telah lurus, baik dan betul itu diusahakan oleh mereka menjadi bengkok, miring, dan salah arah tujuan. Dan yang ketiga, orang-orang yang menzalimi dirinya, mendustakan Allah, dan siap dilaknat oleh Allah, yaitu orang-orang yang tidak percaya pada hari akhirat. Para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Ustadz Safiar, yang kita minta untuk menerjemahkan atau menjabarkan 3 poin kenapa manusia itu mau melakukan pendustaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ustaz. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengambil bahwasannya 3 karakter dari orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang membengkokkan ajaran-ajaran Islam. Maka kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengatakan di dalam surah Al-Kahfi, Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, Al-Qur'an, dan tidak mengadakan kebengkokan di dalam Al-Qur'an tersebut. Di sini kita melihat banyak orang yang sudah menyalahin daripada ajaran Al-Quran dan ajaran Islam yang tersirat di dalam Al-Quran. Kita melihat ada muncul paham-paham yang baru-baruan saja muncul, orang yang mendustakan agama Allah dengan bentuk apa? Membengkokkan ajarannya berupa sholat sudah tidak wajib lagi, kan begitu. Sholat hanya membayar dengan 4 juta. Kemudian zakat itu dikhususkan bagi kepada tuan guru saja, tidak berhak kepada fakir miskin dan sebagainya. Ayat-ayat ini dan pengakuan orang yang menduskan Allah terasuki ketika seseorang mendapatkan kegoncangan. Maka saya ibaratkan begini, ketika orang sudah memang ada dalam dirinya atau dalam hatinya kedustaan sedikit, dan dia tidak mau merubah kedustaan yang ada dalam hatinya, ketika dia dalam kegoncangan yang dikatakan Ustaz Zainal, maka ada rasukan jiwa, diajak orang sholat itu tidak wajib. Maka orang yang model kayak gini bisa mengikuti dan ternyuh hatinya untuk mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan malah juga dia sanggup mengadukan nasib. Contoh, ketika dia ada kesusahan, dia akan mengadukan nasib kepada paranormal, dukun dan sebagainya. Maka ini telah mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kalaulah Allah berikan satu kebaikan kepada seseorang, maka seseorang itu pasti akan lupa kepada Allah. Dan ketika orang itu diberikan satu musibah atau bala, maka dia akan mengemis-mengemis minta sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sudah ada desain yang demikian, tidaklah seorang muslim itu harus terlepas daripada perbuatan yang zalim. Ini hal-hal yang bengkok nih, Ustaz. Iya. Terima kasih Ustaz Syafiar. Para pendengar yang dimuliakan Allah, dari yang disampaikan Ustaz Syafiar dan apa yang telah saya sampaikan di prolog tadi, bahwa ada tiga hal sehingga dikatakan seseorang itu berdusta kepada Allah, dan orang itu akhirnya akan berada dalam kegelapan, dan orang itu bersiap-siap untuk dilaknat oleh Allah. Kalau kita lihat di sini, jalan yang lurus yang dihambat oleh orang-orang yang berdusta kepada Allah, yang fundamentalnya, yang puncaknya, karena terkait dengan kisah Nabi Hud, tentu saja adalah ajaran tauhid. Tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah harga mati. Tidak bisa ditawar-tawar. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, bukan saja sekedar ucapan lidah, tetapi juga adalah implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya pada hari kemarin, bagaimana mungkin seseorang yang sholatnya 5 waktu sehari semalam, tetapi sangat gemar untuk berdusta, sangat gemar untuk kolusi, korupsi, dan nepotisme. Itu bukan suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Karena apa? Karena tauhid hanya berupa lip service belaka, hiasan bibir belaka, dan tidak menghujam di dalam jiwanya. Itu yang pertama. Jadi seseorang melakukan dusta kepada Allah karena dia telah membengkokkan jalan yang lurus. Dengan apa jalan yang lurus dibengkokkan? Tauhid diarahkan menjadi trinitas. Bagaimana mungkin orang tidak menjadi gelap ketika seharusnya jalan lurus itu satu, kita berada di persimpangan karena apa? Karena ada tiga yang harus disembah. Itu adalah persimpangan yang sangat gelap. Dan kita tidak tahu mana yang tiga ini harus kita sembah. Maka di sini disebutkan, yabghunaha iwaja. Di sisi lain, yabghunaha iwaja, membengkokkan ajaran agama yang lurus, jalan Allah yang lurus, itu bukan berarti semua yang berbeda dengan kita dalam bingkai syariah khilafiyah itu berarti telah sesat. Saya tidak sependapat dengan itu. Agama itu puncaknya adalah tauhid, dan akarnya adalah keimanan kepada hari akhirat. Dan di tengah antara tauhid itu sendiri, kita menemukan ada perbedaan khilafiyah. Di syariah ada juga perbedaan khilafiyah. Tetapi menjadi salah ketika orang yang berkata semua ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang aku lakukan berarti telah sesat dan berarti telah membengkokkan jalan Allah. Tidak. Saya tidak sependapat dengan itu. Tidak semua yang berbeda dengan kita, kita sebut dengan jil, bahasa mudahnya sekarang. Sedikit orang yang mengatakan boleh orang Islam mencari pemimpin dari orang kafir asal kuat dan terpercaya. Sebagaimana dulu Allah Subhanahu wa taala memuji Ratu Balqis, wanita yang musyrikah itu. Karena ada dalilnya. Dan kita juga tidak sependapat dengan orang yang berpendapat bahwa kalaulah agama ini tanpa poligami, maka itu adalah agama yang sempurna. Karena apa? Karena memang kita mengatakan poligami adalah bagian dari Islam, dan itu tetap ditegakkan, dan siapa yang berusaha untuk melencengkannya berarti dia telah membengkokkan ajaran Islam. Walaupun mungkin orang tidak suka wajib atau sunnah, atau memang itu harus diamalkan, itu cerita yang lain. Jadi banyak permasalahan yang khilafiyah furu'iyah tidak harus dinyatakan sebagai usaha untuk membengkokkan ajaran Islam. Dan yang terakhir dari tiga pemahaman tadi, hari akhirat. Di sini terlihat jelas bahwa agama itu bukan syariah minded, bukan wajib, sunat, makruh, mubah, dan wajib, sunat, haram, makruh, dan mubah. Bukan itu. Tetapi lebih dari itu, dia adalah keimanan yang menghujam di dalam jiwa terhadap kebesaran Allah, sehingga dia bisa membesarkan orang lain. Keimanan kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa menyebarkan kasih sayang di antara umat manusia. Kebenaran atau keimanan dia yang kokoh kepada Allah bahwa dia memiliki asmaul husna, sifat-sifat yang terbaik, sehingga dia dapat melakukan hal yang terbaik di dunia ini. Itulah agama Islam. Begitu juga lah keyakinannya kepada hari akhirat menyebabkan dia ketika dia berbuat baik, dia tidak mengharapkan balas jasa dari manusia. Karena apa? Ada pembalasan yang lebih dahsyat dari sekedar mengharap mengemis dari manusia, yaitu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Ustaz Safir bisa menambahkan. Ya, di sini kita tambahkan adalah bahwasannya menyikapi orang yang menghalangi jalan Allah adalah orang yang menistakan agama. Berarti ketika ada seseorang melakukan ibadah kebaikan atau melakukan dengan niat yang baik, terus terhenti dalam dirinya ini, terhalang, itu juga dikatakan ada godaan, baik godaan batiniah, bentuk syahwat kita menunjang, tunggu aja dulu sholat dan sebagainya. Kemudian yang kita minta di sini, orang yang melakukan kebaikan, yakinlah kebaikan itu akan menelurkan kebaikan. Tapi jangan pernah diminta orang yang melakukan kebaikan ini dia harus mendapatkan ketika itu salah. Karena dia akan mendapatkan proses, satu dihalangin orang, kemudian ditipu orang dan sebagainya. Jangan ada istilah pula begini, aku udah dicapek ditipu orang, lebih bagus aku menipu. Ini juga orang yang sudah keluar dari jalan yang lurus dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tambahan dari kami. Para pendengar yang dimuliakan Allah, dengan kesimpulan dengan ayat 19 dari surat Hud ini dapat kita simpulkan bahwa janganlah kita berusaha untuk menghambat orang-orang yang berada dalam jalan yang lurus. Kalaupun kita tidak bisa berada di jalan yang lurus, minimal kita respect dan kita support. Kalaupun kita tidak bisa mendukung orang-orang yang berada di jalan yang lurus, minimal kita tidak jadi penghambatnya. Itu minimal. Dan tentu saja yang kedua, jangan pula kita berusaha untuk membengkokkan jalan yang lurus. Perbedaan pendapat bukanlah suatu usaha untuk membengkokkan jalan yang lurus. Karena apa? Karena agama yang Allah turunkan, Al-Quran yang Allah turunkan, sunnah Nabi yang Allah turunkan, memiliki banyak dimensi untuk diinterpretasi dan untuk ditafsirkan. Perbedaan penafsiran tidak berarti perbedaan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena selama niatnya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dan Allah telah menurunkan Al-Qur'an dan ada niat baik di dalam diri untuk memahami Al-Qur'an secara benar dan kokoh, maka kita menemukan setiap imam memiliki pendapatnya dan itu tidak lepas dan tidak keluar dari ajaran Islam itu sendiri. Imam Syafi'i memiliki pendapat, Imam Maliki memiliki pendapat, Imam Ahmad memiliki pendapat, Imam yang lain juga memiliki pendapat. Semua yang memiliki pendapat tadi walaupun terlihat berbeda, tetapi tetap saja dalam koridor fi sabilillah dan bukan dalam rangka membengkokkan. Lebih penting dari itu, asas dari keinginan kita untuk berbuat baik, cukuplah ada hari pembalasan, yaitu di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.